Aku dikabarin kan dari kampung kan, ini nenek kamu meninggal tak, kata dia gitu kan. Kakak-kakakku gak ada yang peduli, aku doang sendiri pulang. Tapi aku gak ngeliat, itu jasadnya udah dimakamin, iya udah dimakamin. Gak ada pesan-pesan terakhir ya? Gak ada, buru-buru ngeliat. Jasadnya juga gak ngeliat sama sekali. Walau sebat beli tetap harus makannya. Lisinya terlihat lemah di dia paladi. Hari ini Adi memutuskan untuk pergi. Kelaja berdiri mandiri berakan beli. Bergetar terasa malaikat di jiwa melepasmu pergi. Kacau dalam hati, so sad but true. My girl, good luck for you. Hati-hati, hati-hati jaga diri. Beli sayangkan adik. Hati-hati, hati-hati jaga diri. Lisengnya hal jelek menimpa Adi. Astengkara lancar, astengkara selamat di tujuan. Astengkara lancar, astengkara nekat di tujuan. Ini benar-benar senang banget karena kita datang di saat kayak lagi Christmas. Kayaknya itu udah cukup sih karena dia senang sebelum dia meninggal. Sebat beli tetap harus makannya. Perform very nice. Beli sinya terlihat lemah di tiap balai. Hati jaga diri, cinta angkatkan bumi di sisi. Astengkara lancar, astengkara selamat di tujuan. Astengkara lancar, astengkara nekat di tujuan. Nampokkan bahagia, nampokkan terasa. Beli bahagia yang tadi nampakkan terasa. Hati-hati jaga diri. Beli sayangkan aku.